Hatiku terharu

Yeah. dan utusan Allah. Ikutilah sunah-sunahnya, amalkanlah ajarannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah pintunya syurga, itulah kunci pembukanya. Thank you.

Ketahuilah, wahai manusia, sebahaya bahaya.